yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Amr. Ditulis di situ hanya sampai kepada Abdullah bin Amr. Dan nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il Al-Qurashi As-Sahmi. Beliau berarti seorang dari orang-orang Quraisy. Berarti termasuk daripada kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah bin Amr, ada perkara-perkara yang menarik dari biografi beliau, yaitu beliau berhijrah dan juga bapaknya Amr ibn As sebelum penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah pada tahun keberapa Hijriah? Hah? Ketujuh Hijriah. Berarti sebelum tahun 7 Hijriah, semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah dan tinggal di kota Madinah, Abdullah beserta bapaknya Amr bin As dua-duanya berhijrah ke kota Madinah. Yang menarik juga dari Abdullah bin Amr bin As adalah beliau masuk Islam sebelum bapaknya. Ini menunjukkan pelajaran bahwa hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk. Kadang sang bapak lebih dahulu masuk daripada sang anak ke dalam agama Islam. Kadang anak kecil lebih dahulu memeluk Islam dibandingkan orang tua, sebagaimana yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kadang sang anak lebih dahulu masuk Islam dibandingkan orang tuanya, dan seterusnya. Kadang seorang istri masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah, sedangkan suaminya adalah yang mengaku menjadi Rabb, mengaku menjadi Tuhan yang disembah, seperti Fir'aun dan Asia. Kadang seorang suami adalah seorang nabi dan anaknya serta istrinya tidak beriman, seperti seorang Nabi Nuh dengan Kanaan dan istrinya. Padahal beliau adalah nabi yang otomatis dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya Allah, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memberikan petunjuk kepada seorang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Surat Al-Qasas ayat 56. Apa faedahnya? Kalau meyakini Allah lah yang memberikan petunjuk, maka faedahnya adalah kita tugasnya hanya menyampaikan. Orang tua tugasnya hanya mengajak. Adapun yang memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami tugasnya hanya mengajak anak istrinya, yang memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa lain yang mudah dipahami, kalau kita meyakini Allah Maha Pemberi petunjuk, bukan petunjuk di tangan kita, kita hanya memberikan petunjuk ilmu, adapun petunjuk irsyad adalah milik Allah, maka seorang tidak akan pernah putus asa dalam berdakwah, dalam menyampaikan nasihat, dalam amar ma'ruf, dalam nahi mungkar. Ini faedah yang sangat luar biasa. Ketika kita meyakini Allah lah sang pemberi petunjuk, kita mendapati ada orang yang istrinya sering melakukan nusyuz, sering melakukan tidak taat kepada suaminya, sering melawan suaminya, sering melaknat suaminya, sering tidak berterima kasih kepada suaminya. Atau kita mendapati anak, ada orang, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, padahal orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka pada saat itu, kalau kita memahami, Allah yahdi man yasha, Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, maka kita tidak bisa memaksakan. Idealnya memang anaknya ustaz jadi ustaz, anaknya nabi jadi nabi, seperti Ibrahim, turun Ismail, kemudian Ishak, turun siapa? Yakub, turun lagi siapa? Yusuf, turun lagi siapa? Al-Asbab, ya, yang dikatakan itu adalah cucu-cucunya dari Nabi Yakub. Maka ini semua idealnya seperti itu. Tapi sesuatu yang ideal tidak mesti selalu terjadi. Idealnya seluruh orang beriman. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman, "Walau syaa Allahu laja'alan naasa ummatan wahidah." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semuanya menjadi satu sembahan. Menjadi satu umat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 93. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan idealnya semestinya seperti itu, yaitu semuanya akan beriman. Misalkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 31 Allah berfirman, "Allau yasha'ullah lahadannasa jami'an." Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada seluruhnya. Nah, ini membuat kita, apa tadi faedahnya? Tidak putus asa. Putus asa dalam apa, Ustaz? Dalam berdakwah, dalam menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita mungkin, ya, kepada tetangga kita mungkin, kepada teman-teman kita. Tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Kalau Allah berhidayah, pasti dapat. Kalau tidak, pasti tidak dapat. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Fala mudhillalahu. Mudhillah di sini kata nakirah, artinya tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan. Waman yudlil falahadiyah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang memberikan petunjuk kepada siap seorang pun kepadanya. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang menarik, biografi menarik juga dari seorang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, adalah beliau ini kelahiran beliau dengan kelahiran bapaknya cuma 12 tahun bedanya. Berarti gimana? Bapaknya nikah umur berapa? 11 tahun. Kalau langsung punya anak. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa nikah muda itu bukan sesuatu yang harus momok dijauhi. Kalau niscaya itu jelek, maka niscaya para ikhwah sekalian itu akan dilarang dalam Islam. Pasti dilarang dalam Islam. Cuma sering terjadi pernikahan usia dini kemudian perceraian. Ini kelirunya bukan pernikahan usia dininya, akan tetapi perceraian. Bagaimana tidak bisa menghadapi permasalahan keluarga. Yang menarik juga dari biografi Abdullah bin Amr bin As, beliau kana kathirul ibadah, seorang yang banyak ibadah. Maka banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasul, terutama riwayat Bukhari dan Muslim, tentang Abdullah bin Amr bin As yang menunjukkan keinginan untuk beribadah. Di antaranya Beliau termasuk orang yang ingin terus-menerus bangun malam dan puasa pada siang hari. Akhirnya, kan ada ceritanya, Bapak mungkin pernah dengar, Ibu juga mungkin pernah dengar, ada seorang sahabat yang ingin puasa setiap hari. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan, berpuasalah Senin Kemis. Kata Abdullah bin Amr bin Aus, saya lebih kuat daripada itu. Berpuasalah kalau begitu ayyamul bidh, 3 hari setiap bulan. Saya lebih kuat daripada itu. Berpuasalah puasa Daud. Ini orang Abdullah bin Amr bin Aus. Kemudian beliau juga orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali kita harus menghatamkan Al-Qur'an dalam sekian waktu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan minimal 1 bulan sekali. Minimal apa maksimal? Maksimal. Maksimal 1 bulan sekali. Artinya harus khatam. Kata Abdullah bin Amr bin Ash, saya lebih bisa dari itu. Seminggu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seminggu. Saya lebih bisa dari itu, lihat. Ahli ibadah. Kemudian kata Amr, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 hari dan tidak boleh lebih sedikit dari itu. Ini orang Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Tetapi akhirnya beliau memang mengakui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang paling cocok. Di akhir hidup beliau, ketika sudah tua, beliau mengatakan, ya laitani kuntu qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, alangkah indahnya kalau dulu aku menerima keringanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan. Apa pelajarannya, Pak? Satu, ingin dapat ridha Allah bukan dengan angan-angan. Harus beramal. Ya, harus beramal. Yang kedua, ingin dapat ridha Allah beramal tidak boleh ngoyo, sesuai dengan petunjuk Rasul. Karena ketika tidak sesuai pasti akan berat. Kalau berat pasti cepat merasa ditinggalkan nantinya. Sehingga tidak continue. Kalau tidak continue ditakutkan pas lagi kita terputus, dicabut nyawanya oleh Allah. Nah ini dia. Makanya kerjakan yang sesuai dengan kemampuan. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik dibandingkan ya terlalu berlebihan tetapi semuanya adalah perbuatan mengada-ngada. 2 rakaat ketika setengah 5 subuh, nanti tambah 1 rakaat sebagai witirnya, tetapi dikerjakan selama hidup lebih utama dibandingkan kadang-kadang sholat malam 11 rakaat tapi cuma sebulan sekali. Itu pun bangunnya nak bekami. Ya, ini saya kalau bercerita tentang istiqamah selalu ingat Syekh Abdul Muhsin, dan cerita itu selalu beliau ceritakan. Beliau mengatakan tentang seorang tabi'i terkenal, Mansur bin Zadan. Mansur bin Zadan ini, idza qila lahu anna malakal mauti bil bab ma zada ala amalihi syai'an. Jika dikatakan kepada Mansur, wahai Mansur, tu malaikat maut ada di depan pintumu, maka dia tidak menambahkan sedikit pun dari amal ibadahnya. Kenapa? Karena dia selalu dalam keadaan ibadah. Dia selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah orang yang istiqamah meskipun sedikit. Diharapkan husnul khatimah. Tidak naik nanti drastis turunnya. Ya. Tetapi yang sewajarnya. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Baik. Kemudian ada perkara menarik juga yang ini berkaitan dengan menuntut ilmu dari seorang Abdullah bin Amr bin As. Ceritanya begini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari. Ma ajidu min ashabi Rasulillah aktsara hadisan minni illa ma kana min Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu anhu. Artinya, aku tidak pernah mendapati ada seorang sahabat Rasulullah yang paling banyak hadisnya dibandingkan aku, melainkan Abdullah bin Amr bin As. Ya, tetapi kenapa yang terkenal di ulama hadis Abu Hurairah, bukan Abdullah bin Amr bin As? Paham permasalahannya? Abu Hurairah bercerita bahwa aku tidak mendapati ada sahabat Rasulullah yang paling banyak hadisnya dibandingkan aku, melainkan siapa? Abdullah bin Amr bin As. Artinya, kalau dilihat riwayat hadis yang paling banyak adalah Abdullah bin Amr bin As, kemudian siapa? Abu Hurairah. Tetapi kenapa di kalangan para ahli hadis Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadisnya? Ingat ya, saya cerita ini bukan sekedar cerita. Ada faedahnya dalam proses kita menuntut ilmu. Maka para ulama menyebutkan ada sebabnya. Kenapa Abu Hurairah menang dibandingkan Abdullah bin Amr bin As dalam periwayatan hadis dan lebih terkenal di antara para ulama hadis? Karena beliau mencatat, Abdullah bin Amr bin As tidak mencatat. Hah? Nang model-model kayak Imam Syafi'i sekali hafal. Catat beuntung. Ya. Baik. Sebab yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa tadi sebabnya Abdullah bin Amr bin As lebih menyibukkan diri dengan apa? Apa tadi? Ibadah dibandingkan meriwayatkan hadis. Ya, dibandingkan meriwayatkan hadis. Dan mana yang lebih utama? Kalau ditanding ibadah tersendiri atau mengajarkan ilmu, maka tentunya mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena lihat Abu Hurairah, hadisnya sangat banyak, diambil manfaatnya oleh orang banyak. Meskipun Abdullah bin Amr bin As juga utama, ahli ibadah dan juga meriwayatkan hadis. Ini pelajaran-pelajaran dari seorang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa Abdullah bin Amr bin As meninggal pada perang melawan Khawarij. Ya, dan beliau di pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan di akhir bulan Dzulhijjah, pada tahun 63 Hijriah. Pada tahun berapa? 63 Hijriah. Mudah-mudahan dengan membacanya kita tentang Abdullah bin Amr bin As ini kembali semangat. Karena para ulama mengatakan agar semangat timbul kembali setelah futur mungkin, maka baca biografi-biografi para sahabat. Mulai kembali nuntut ilmu, mulai kembali ngerjakan amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan, terutama tatkala sendirian. Seperti yang sering saya singgung, mengerjakan amalan sunnah di tengah orang banyak itu mudah, tetapi ketika sendirian itu sulit. Karena yang ada benar-benar hanya berharap Allah. Di sini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Baik, kita lanjutkan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tentang cara wudu, dia berkata, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinganya. Ini masih membicarakan tata cara mengusap kepala, tetapi secara umum. Yang menjadi sebab kenapa penulis kitab ini menyebutkan hadis ini karena ada penyebutan telinga. Caranya, kata beliau, kedua jari telunjuk ke dalam telinganya. Kalau kita baca bahasa Arabnya, wa adkhala isba'aihi sabbahatain. As-sabbaha dalam bahasa Indonesia disebut jari telunjuk. Kenapa disebut jari telunjuk? Ini. Ya, atau kenapa disebut dalam bahasa Arab as-sabbaha? Tulisannya begini. Saya tuliskan dalam bahasa Arab karena ada perkara faedah menarik nanti. As-sabbahat. Ya, as-sabbahat. Kalau sedikit saja kita kurangi, sabbah, sabbahun, ini ahli renang, ahli berkunyung, sabbah. Kalau as-sabbahatu adalah, lihat, jari yang terletak antara jempol dengan jari tengah. Pertanyaannya, kenapa disebut sabbah, yang artinya adalah jari untuk memberikan isyarat, yaitu, nah ini sunnahnya yang ingin saya tuju. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika menyebutkan nama Allah, beliau senantiasa menggunakan ini, Allah. Seperti dalam haji wada, ketika beliau mengatakan Allahumma fashhad, ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ini sunnah yang bisa kita kerjakan. Ashadu an la ilaha illallah. At-tahiyyatus salawatut tayyibatul mubarakatul lillah. Makanya kita bergerak, kan? Karena dia memberikan isyarat. Allah menunjukkan sebuah isyarat. Tunggal, esa, satu, satu-satunya yang berhak disembah. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sering kita lihat Syekh Abdul Muhsin melakukan ini. Ya, kalau menyebut ini, kalau saya katakan Syekh Abdul Muhsin itu yang kita pernah duduk di majelis beliau di kota Madinah. Beliau adalah ahli hadis di kota Madinah. Baik. Kemudian kita lanjutkan, fi udhunai, memasukkan, di sini lihat, kedua telunjuknya ke dalam telinganya. Maksud kedua telunjuk ke dalam telinga bukan semua. Nah, di sini terjadi pembicaraan ulama fikih. Mereka mengatakan bahwa maksudnya di sini adalah, ya sebentar, maksudnya di sini adalah bagian awal dari telunjuk. Bagian awal dari telunjuk. Jadi penyebutan secara sempurna telunjuk menunjukkan kepada bagian awalnya, bukan seluruh telunjuk. Ya. Wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri udhunai. Dan mengusap bagian luar telinganya dengan kedua ibu jarinya. Jadi seperti ini. Ya. Ini ibu jari, ya, ini jari telunjuk dimasukkan. Sekali lagi, tidak semua, karena penyebutan jari telunjuk bukan untuk keseluruhan, tetapi ujungnya saja. Ya. Itu pun bukan dimasukkan ke lubangnya. Enggak, tidak dimasukkan ke lubangnya. Jangan sampai dimasukkan ke lubangnya. Ya, cukup dimasukkan ke telinganya saja. Untuk apa? Agar bisa sebagai sebuah pegangan ketika dia menjalankan ibu jarinya. Lihat, di sini disebutkan mengusap bagian luar telinganya dengan kedua ibu jarinya. Dia jalankan kedua bagian luar telinga kan ini. Ya. Nah, dia jalankan dengan ibu jari tersebut. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan dalam riwayat lain, lihat ya penjelasannya. Wa bisabbahataini batina udhunai. Dan ini tambahan riwayat, penjelasan riwayat yang tidak ada dalam buku kita, yaitu mengusap dengan jari telunjuk tadi dalam bagian dalam telinga. Jadi dijalankan sama-sama, bukan jempolnya saja yang jalan, tetapi dijalankan sama-sama. Ya, makanya saya katakan tidak dimasukkan ke dalam lubang telinganya, enggak. Hanya sekedar memasukkan ke dalam telinga, kemudian nanti dijalankan sama-sama. Tet. Bisa dimaklumi? Bisa dipahami? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya, kalau sudah kita pahami hadis ini, sebelum saya lanjut kepada poin selanjutnya, ada riwayat lain juga dari Al-Miqdam bin Ma'di Karif. Beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha ra'sahu wa masaha udhunaihi zahirahuma wa batinahuma. Artinya, aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu, lalu beliau mengusap kepalanya dan mengusap kedua telinganya, bagian dalamnya dan bagian luarnya. Hati-hati ya. Berarti kalau lagi mengusap telinga, bukan hanya luarnya yang dijalankan, dalamnya pun apa? Ikut dijalankan. Lalu apakah ketika kita membicarakan bagian dalam, ini semua diikuti? Tidak. Ya. Ya, dianggap satu jalan saja. Ya. Tidak perlu diikuti leok apa kelok-keloknya, itu enggak perlu ya. Ya. Tidak. Jalankan dari bawah ke atas. Seperti itu. Nah, hadis ini poin yang selanjutnya, yaitu akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, hadis yang hasan dan disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi, kemudian juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa hadisnya adalah hadis yang hasan. Ada tambahan dalam hadis ini, hakadzal wudu faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa dzalam aw dzalama wa asaa. Itulah wudu. Maka barang siapa yang menambah atas yang sudah kita bicarakan atau menguranginya, maka sungguh dia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Maka tidak boleh ditambah cara-caranya. Ini menunjukkan kalau ada orang bertanya, mana dalil ibadah itu tauqifiyah? Mana dalil ibadah itu berhenti? Tidak boleh dikerjakan kecuali dengan contoh. Ini dalilnya. Itulah wudu, kata Rasulullah. Siapa yang menambah atas ini atau menguranginya, maka dia telah berbuat buruk atau berbuat zalim. Buruk artinya buruk wudunya, zalim artinya tidak sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan. Nah, adzan. Silahkan jika ada yang ingin memandangkan azan. Ya, Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang paling penting, setiap kali kita belajar bulughul maram itu yang paling penting adalah pelajaran hukum dari hadis ini, sehingga kita bisa amalkan sehari-harinya. Yaitu hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini, satu, hadis ini adalah dalil tentang mengusap telinga di dalam wudu dan bukan dibasuh. Jadi telinga itu diusap bukan dibasuh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang bahwa mengusap kepala termasuk di dalamnya kedua telinga. Mengusap kepala termasuk di dalamnya kedua telinga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita sedang mengusap kepala, tidak perlu kita mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga, karena dia termasuk bagian apa? Kepala. Telinga termasuk bagian apa? Kepala. Apalagi di sana ada hadis Rasul, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, dan hadisnya sahih insyaallah. Al-udhunani minar ra's. Dua telinga termasuk dari kepala. Maka kapan kita mengusap kepala, berarti kita mengusap juga telinga sekalian. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan tentang tata cara mengusap kedua telinga. Tata cara mengusap kedua telinga, yaitu memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan mengusapkan mengusapkan pada bagian dalam telinga. Kemudian mengusapkan pada bagian luar telinga dengan jari jempol. Faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan tentang hikmah mengusap telinga. Apa hikmah mengusap telinga? Agar dosa-dosa yang didengar oleh telinga, atau perkataan-perkataan dosa yang didengar oleh telinga, itu gugur diakibatkan kita usap ketika berwudu. Ya, sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya hasan insyaallah, idza tawadda'a ar-rajulul muslimu kharajat khatayahu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi fa in qa'ada qa'ada maghfuran lah. Jika seorang hamba muslim berwudu, maka keluar dosa-dosanya dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Dan jika dia duduk, artinya selesai berwudu, maka dia dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Hikmah mengusap telinga, agar telinga yang mengerjakan dosa dengan mendengarkan sesuatu yang diharamkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada hadis selanjutnya. Hadis yang ke-42. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali, karena syaitan bermalam di batang hidungnya. Muttafaqun alaih. Ya, perhatikan poin pertama Abu Hurairah sudah sering kita lewati, maka kita lewati poin yang kedua, yaitu makna dari hadis ini. Ya, makna dari hadis ini. Perhatikan baik-baik. Di sini Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur. Bangun tidur berarti umum, tidur siangkah, tidur malamkah. Akan tetapi nanti ada penyebutan kata-kata bermalam di akhir hadis, karena syaitan bermalam ya di batang hidungnya. Maka wallahu alam, yang sangat ditekankan adalah setelah tidur malam. Ya, setelah tidur malam. Amalan ini yang kita baca, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur. Maksudnya tidur apa? Tidur malam. Dalilnya mana? Karena tadi ada, yaitu karena syaitan bermalam. Dalam bahasa Arabnya, yabitu. Yabitu itu adalah dari kalimat baitutah, yaitu pada ulama mengatakan, man adrakahul lail faqad bat. Siapa yang tidur di malam hari, maka dia sungguh telah bermalam. Ya, dia bermalam. Baik. Hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya, yang disebut dengan istinthar. Istinthar. Ya, tulisannya pakai bahasa Arab, istinfarun. Istinfar. Istinfar pakai sa, pakai sa. Baik. Hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena syaitan bermalam di batang hidung. Dalam hadis kalau Bapak baca khayshum, kalau ingin lengkap tahu apa batang hidung yang dimaksud, ini hidung dalamnya itu, nah di dalam pangkal hidung. Berarti apa faedahnya? Saya sering pagi tadi sudah saya singgung. Bahasa Arab itu adalah kaya dengan makna. Dan wahyu Allah, Al-Qur'anul Karim, sabda Rasulullah itu tidak sembarangan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khayshum, artinya adalah, kalau kita ini saya baca ya, a'lal anfi min dakhilihi. Hidung yang paling dalam, hidung yang paling tinggi. Bagian hidung yang paling tinggi dan dari dalam. Berarti kita ambil pelajaran darinya adalah, kalau kita masukkan air ke hidung, benar-benar apa? Masuk ke dalam. Tuh kan? Faedahnya dari bahasa ini. Ya, sehingga kita benar-benar mengerjakan sunnah maksimal. Maka saya singgung, siapa saja yang ingin berdakwah, dalami bahasa Arab. Karena itu modal Anda untuk sukses dalam berdakwah. Baik. Kita lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya hadis yang sahih. Kalau kita perhatikan, di sini Rasulullah SAW bersabda, karena syaitan bermalam di batang hidungnya. Ini adalah sebuah sebab illat kenapa kita memasukkan air ke hidung, agar syaitannya keluar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan hikmah yang paling utama kita ambil dari nas, baik itu ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasul. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu kok wudu masukkan air ke hidung begitu dalam? Ini dalilnya. Karena syaitan ada di batang hidung yang paling atas di dalam. Berarti hikmahnya maknawi, Ustaz. Iya. Bukan hissi, bukan yang bisa dilihat oleh panca indera. Ketika orang masukkan hidungnya, hut keluar. Mana syaitannya ada? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita salat dulu. Setelah salat kita ambil hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ketiga tadi sudah kita baca bahwa atau kita pelajari bahwa hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka tidak ada keraguan di dalamnya bahwa hadisnya itu adalah hadis yang apa? Yang sahih. Tapi poin yang keempat yang kita tunggu-tunggu selalu yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu hadis ini menunjukkan tentang wajibnya istinsar tiga kali ketika bangun dari tidur. Hadis ini menunjukkan wajibnya istinsar tiga kali ketika bangun dari tidur malam. Kalau diambil atau bapak ibu perhatikan dengan seksama tadi, wajibnya istinsar tiga kali jika bangun dari tidur malam. Berarti bukan dari ketika hendak berwudu, Ustaz. Ya? Maka jawabannya iya. Walau bukan hendak berwudu. Ya. Memang di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa ketika bangun tidur malam lalu hendak berwudu, hendaklah dia beristinsar. Nah, itu dia. Jadi hukum yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa wajibnya istinsar sebanyak tiga kali ketika bangun tidur malam. Meskipun, tulis, meskipun tidak hendak berwudu. Meskipun tidak hendak apa? Berwudu. Dan lihat kata-kata wajib ya. Karena di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkannya dengan perintah. Ya, ini juga permasalahan bahasa yang harus saya tulis biar lebih paham. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dengan perintah. Fal yas tan fir. Lihat fal yas tan fir. Dalam bahasa Arab lam ini disebut lam mul amri, lam perintah. Yang kalau ada lam ini maka kata kerjanya di belakangnya jadi sukun. Faedahnya apa? Faedahnya dalam kehidupan, dalam hukum berarti karena dia perintah maka menunjukkan kepada kewajiban. Karena asal hukum perintah wajib. Ya? Kalau bapak memerintahkan sesuatu kepada seseorang, anak, istri, maka asal hukumnya wajib dikerjakan. Kecuali ada yang menurunkannya. Sama ketika Rasulullah SAW bersabda, fal yastanfir. Maka lam di sini lamul amr. Yang menunjukkan kepada kewajiban. Perintah. Dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Baik. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, di sana terdapat tambahan riwayat. Gitu tulisnya. Di sana terdapat tambahan riwayat bahwa istinsar wajib dilakukan ketika berwudu. yang bangun dari tidur. Saya ulangi, di sana terdapat tambahan riwayat bahwa istinthar wajib dilakukan ketika berwudu yang bangun dari tidur. Kapan kita bangun dari tidur malam, kemudian ingin sholat maka kita berwudu, maka wajib untuk beristinthar. Kalau kata-kata wajib ditinggalkan berarti berdusta, berdosa. Ya, ditinggalkan berarti berdosa. Karena arti wajib itu yang kita kenal selama ini, Pak, di SD, di SMP, wajib adalah yang ditinggalkan berdosa dan dikerjakan berpahala. Itu nilai yang kita kenal. Adapun pengertiannya, wajib adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la. Permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang ditekankan. Itu, Pak. Itu definisi wajib. Yang bernilai jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, itu dia wajib. Maka kalau kita katakan wajib berarti jangan ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan berdosa. Ini hukum yang kedua. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang ketiga atau pelajaran yang ketiga, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Tentang hukum istinthar. Tentang hukum istinthar. Imam Ahmad mengatakan wajib, sedang jumhur mengatakan sunnah. Imam Ahmad mengatakan wajib, sedang jumhur mengatakan sunnah. Baik. Pelajaran yang selanjutnya masih dalam hadis ini juga, yaitu sebab kenapa harus istinthar. Itu karena syaitan bermalam di batang hidung yang paling dalam. Sebab kenapa beristinthar, yaitu karena syaitan bermalam di batang hidung yang paling dalam. Dan Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan sebab kenapa syaitan milihnya tempatnya itu. Maka jangan dicari-cari. Ya. Lalu kemudian kalau ada yang nanya lagi, apakah cukup hidung ulun halus karena mancung ke dalam? Wah, temek tuh loh sebenarnya kada mendengar lu. 35 tahun kada mendengar. Mohon maaf nang kayak itulah. Subhanallah. Ya. Maka tidak bisa dibicarakan karena ini hal gaib yang bisa kita pelajari hanya dari hadis. Saya sering berucap bahwa membicarakan sesuatu harus dengan 3 tahapan. Melihat sesuatu tersebut baru kita bisa berbicara tentang sesuatu tersebut, atau melihat yang semisal dengan sesuatu tersebut baru kita bisa berbicara tentang sesuatu tersebut, atau mendapatkan kabar tentang sesuatu tersebut baru kita bisa berbicara tentang sesuatu tersebut. Sama syaitan, asal hukumnya kita tidak ditampakkan, maka kita tidak bisa berbicara tentang jin, syaitan, iblis, ya, kecuali dengan tahapan yang ketiga, yaitu dengan apa? Kabar yang benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran. Ingin tambah lagi? Atau ada pertanyaan? Masuk pertanyaan atau nambah? Saya siap dengan hadis ketiga. Atau bapak-bapak ingin nambah? Ingin bertanya? Pertanyaan ya. Baik, kita masuk kepada pertanyaan. sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Kasih mic-nya. Ya Ustaz Pakuan, pertanyaan saya, apakah istinsar tadi diwajibkan setiap berwudu, baik itu sholat bangun dari tidur malam atau waktu-waktu yang lain? Syukran, Ustaz. Bagus pertanyaannya. Kalau kita mengambil pendapat bahwa istinsar itu wajib, maka wajib dari bangun tidur dan ketika berwudu, apakah diwajibkan setiap berwudu meskipun tidak dalam keadaan bangun tidur, begitu, begitu pertanyaannya? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak, karena hadis-hadisnya hanya menunjukkan tentang bangun tidur. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda seperti hadis riwayat Bukhari, "Idza stayqadha ahadukum min manamihi fatawaddaa falyastanzir thalatha." Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya lalu dia berwudu, maka hendaklah dia beristinsar sebanyak 3 kali. Jadi semuanya berkaitan dengan tidur. Semuanya berkaitan dengan tidur. Tetapi ya, Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam perkara ini pendapat jumhur, sunnah. Kenapa sunnah, Ustaz? Kan dia perintah. Maka jawabannya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dia sebagai salah satu hal yang wajib dibasuh. Tidak seperti wajah, tidak seperti tangan dan semisal. Wallahu a'lam. Nah. Ya, ya, apa Sariza? Kadang saya istintar gitu masukkan air sampai ke dalam itu sampai sakit, Ustaz, di jidat. Apakah seperti itu yang benar atau bagaimana? Ya, yang jelas ya, la darara wa la dirar, tidak ada bahaya dan tidak mendatangkan bahaya. Artinya kita ingin bersungguh-sungguh. Kenapa saya katakan masuk ketika kita memahami khayshum, khayshum itu adalah batang hidung yang paling dalam ya, dan berarti kita istinsarnya pada bagian hidung yang paling dalam, karena memang ada hadis penjelasannya, hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, wabaligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi ada penjelasan ketika saya menjelaskan batang hidung yang paling dalam tadi, kemudian dianjurkan kita sampai hidung yang paling dalam, itu memang ada penjelasannya tadi. Adapun apakah sampai merasakan sakit, tidak ya, tidak ada bahaya dan tidak mendatangkan bahaya. Wallahu a'lam. Ustaz, semoga pian dimudahkan dan istiqomah dalam berdakwah, Ustaz. Allahumma nah. Tadi pertemuannya ada dibahas masalah istiqomah, Ustaz ya. Jujur yang kami rasakan bagian dari amal itu yang paling bertadil istiqomah, Ustaz. Nah. Ya. Saya tertarik, ini ada surat ini, Ustaz. Surat Al-Fusilat ayat 30. Ini kayaknya membicarakan dengan bertemakan tentang istiqomah, Ustaz. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Pertanyaannya, ya ini malaikat yang seperti apa, Ustaz, tafsirnya, Ustaz? Apakah malaikat maut atau bagaimana, Ustaz, ya? Ya. Bagus ayat ini dibahas ketika membicarakan tentang istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam." Sesungguhnya yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Para ahli tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir dan sebelumnya Abdullah bin Abbas, sebelumnya lagi Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan bahwa innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Arti istiqamah di sini artinya kata mereka adalah ikhlas, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka bisa ditarik kesimpulan dari sini orang bisa istiqomah ketika ikhlas. Ya. Dan ini sering saya sebut. Kapan kita bisa istiqomah? Ketika tujuan kita hanya siapa? Allah. Dalam hal apa, Bu? Ibadah kah, salat, puasa, zakat, haji. Ya. Sedekah, nuntut ilmu, jadi pengurus masjid, jadi orang yang bersedekah, orang yang beramal, akan istiqamah kapan dia ikhlas. Dia tidak mikir dilihat orangkah, disebut orangkah, dikenal orangkah, tidak mikir. Dapat jabatankah, tidak jabatankah, tidak mikir. Yang penting dia beramal ikhlas karena Allah. Jadi kiat istiqamah yang paling kuat ikhlas. Karena orang yang ikhlas tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin dapat pujian sanjungan kecuali oleh Allah. Ya, itu ikhlas. Dan itu paling sulit. Kenapa? Karena sifat tabiat manusia ingin melihat hasil di dunia. Sifat tabiat manusia ingin melihat hasilnya di dunia. Padahal Allah mengatakan inna inda rabbika, sesungguhnya apa yang ada di sisi Rabbmu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Adapun yang disebutkan dalam ayat tadi, ketika dia istiqamah akan turun keutamaan. Lihat ayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, yaitu ikhlas karena Allah, maka turun para malaikat. Ya, turun para malaikat. Dan pengalaman, Pak, ya, hati itu tidak bisa dibohongi. Seseorang yang berteman ikhlas karena Allah itu pasti akan nyaman kita berteman dengannya. Ya, seseorang yang bergerak karena Allah pasti akan dilihat pun nyaman di dalam penglihatan manusia yang lain. Tidak dipaksa-paksa. Seseorang yang memang benar-benar berteman karena Allah, meskipun jauh dia. Teman ada di Afrika, kita di Banjarmasin jauh. Tapi karena Allah terasa dekat. Karena apa dalilnya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-arwah junudun mujannada." Ruh itu adalah tentara yang saling bersatu. Fa idza ta'arafa ta'alaf. Jika dia saling mengenal, maka dia akan saling dekat. Kenapa? Karena amalannya cuma karena Allah. Ya, tadi. Baik. Adapun yang tidak ikhlas pasti terasa dibuat-buat. Amalannya dibuat-buat, perkataannya dibuat-buat, kelakuannya dibuat-buat. Ya. Tidak enjoy. Yang melihatnya tidak nyaman, yang mengerjakannya pun terasa berat. Kenapa? Karena cuma dilihat oleh manusia. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan ridhan nas ghayatun la tudrak, keridhaan manusia adalah puncak yang tidak bisa dicapai. Ya. Baik. Lalu orang kalau ikhlas timbul keutamaan. Apa keutamanya? Ayat tadi, tatanazzalu alaihimul malaika. Turun para malaikat. Para Imam Ibnu Katsir mengatakan malaikat yang turun di sini ketika sakaratul maut. Maka tidak heran kadang orang sakaratul maut seperti mengambil sesuatu. Tidak heran orang sakaratul maut tersenyum. Kenapa? Karena sedang turun para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Yang memberikan kabar gembira bahwa kalian jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut apa yang akan kalian hadapi setelah kematian, karena semuanya nikmat, karena surga. Orang istiqamah dapat surga. Jangan sedih atas apa yang kalian tinggalkan, karena keluarga kalian, anak istri kalian dijaga oleh Allah. Orang yang istiqamah dijaga oleh Allah. Nah, ini keutamaan. Jadi kalau ditanya ini kapan turunnya malaikat, ketika sakaratul maut. Dan itu keistimewaan orang istiqamah. Dari sini pula para ulama mengatakan salah satu manfaat istiqamah adalah husnul khatimah yang tadi kita bicarakan. Karena tadi lihat keutamaannya malaikat turun pas sakaratul maut, maka dikaitkan istiqamah husnul khatimah. Dan istiqamah serta husnul khatimah bukan ngaran tetangga ulun, tapi dia adalah amal dan pahala. Amalnya istiqamah, pahalanya husnul khatimah. Nah, bagus pertanyaan, jazakallahu khair. Ada yang lain? Ibu-ibu, silakan. Daeng, Mas Daeng. Ya, Ustaz. Masalah setan yang masuk ke hidung tadi, ya. Kami pernah membaca dialog jin muslim dan ulama. Ya. Jadi dari setan dari bangsa jin itu bisa membesar dan bisa mengecil, jin sendiri yang cerita. Nah. Jadi sangat bisa dia masuk misalnya ke dalam tubuh manusia. Dan ada juga kisah kan iblis ketika pembuatan Adam kan masuk ke duburnya. Ada juga kisah itu. Ini apa benar, Ustaz? Kemudian yang kedua, yang pertama dulu saya jawab, yang kedua pikirkan dulu. Yang pertama yaitu untuk buku tersebut, ya jangan terlalu banyak dipercaya, kecuali yang berdalil. Kecuali yang berdalil. Seperti yang saya ungkapkan tadi, ya, bahwa pembicaraan tentang sesuatu tidak lepas dari tiga tahapan. Kita bisa membicarakan tentang gelas ketika saya melihat gelas, baru saya bicara tentang gelas. Atau yang semisal dengan gelas, baru saya bisa berbicara tentang gelas. Atau kalau saya tidak pernah melihat gelasnya atau semisalnya, maka saya bisa membicarakan tentang gelas ketika saya mendapatkan kabar yang otentik, original atau valid tentang gelas itu, baru saya bisa membicarakannya. Sama dengan jin, apalagi jin yang umumnya dia gaib dari kita. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya jin dan kabilahnya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Ini nas Al-Qur'an. Manusia umumnya tidak bisa melihat jin. Maka kalau ada yang katanya indigo bisa melihat jin penampakan, itu namanya kurang wajar. Ya, perlu diruqyah itu. Bukan sebuah keutamaan. Ya, itu orang sakit yang perlu diruqyah. Ya. Nah, berdasarkan ini semua, maka tidak bisa kita membicarakan jin berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika berdialog dengan jin atau bertemu dengan jin, kemudian kamu sudah hidup berapa di sini? Ya. Kemudian bentukmu bagaimana? Kemudian kau bisa masuk hidung, bisa kok. Yang bisa dijadikan dalil adalah nas, ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul. Seperti hadis Rasul yang berbunyi, "Inna syaitan yajri fi bani Adam majraddam." Sesungguhnya syaitan mengalir di dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Nah, ini nas. Kita percaya kalau begitu. Adapun dialog-dialog yang manusia, bisa saja seseorang lagi mimpi, lagi menghayal. Wallahu a'lam. Nah. Kemudian tadi Ustaz, masalah khatam Al-Qur'an kan paling cepat 3 hari kalau sesuai hadis. Kemudian kita lihat misalnya Imam Syafi'i khatam siang, jadi 2 kali khatam sehari semalam. Terus Imam Bukhari sekali khatam sehari semalam. Ya. Apa bisa misalnya ikut mereka? Bagus pertanyaannya. Kalau kita perhatikan hadis Rasul kepada Ammar bin Khattab, siapa tadi? Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Amr ibn As ini, Amr ibn As-nya pun mempunyai biografi yang sangat menarik juga yang perlu kita bahas. Abdullah bin Amr ibn As diberitahu oleh Rasulullah batas minimal 3 hari untuk khatam. Tetapi Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, kadang 1 hari 1 malam 2 kali. Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berhusnudzon kepada para ulama. Mereka ingin menggunakan waktu sebaik-baiknya, bukan ingin menyelisihi Rasulullah. Ya, terutama itu cerita disebutkan oleh para ulama ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini mereka ingin mengamalkan hadis Rasul yang berbunyi dari Aisyah, Nabi Muhammad SAW jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh beribadah. Demikian. Kita harus menghormati para ulama, bukan mereka ingin menyelisih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tafadhol. Siapa? Pertanyaan seputar mengusap telinga. Pertanyaan ini ulun teringat karena dulu pernah belajar ngaji dengan kiai lah seperti itu, tetapi karena mungkin dahulu ulun memandang keilmuan beliau yang kami menganggap, dan dulu bagi kami beliau dikenal sebagai musnid. Yeah. Ketika membahas tentang wudu, beliau kemudian pernah menambahkan, kata beliau, disunnahkan juga istilahnya itu istizhar kalau ulun kada hilap, karena sudah lama itu ulun lupa. Istizhar itu yang ulun ingat, beliau mengatakan sesudah diusap sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, kita membasahi tangan, atau mungkin tangan yang telapak tangan masih basah itu ditelungkupkan ke kedua telinga seperti itu, Ustaz. Memang ulun kada istiqomah mengamalkannya, tapi ulun ingat itu sekian lama dahulu ketika belajar bab fikih wudu. Nah, yang ulun tanyakan ketika membaca hadis ini, apakah memang ada dalilnya seperti itu, atau itu hanya pendapat? Ya, bagus pertanyaannya, jazakallah khair. Saya belum pernah dapati, tetapi mungkin kita bisa cek selama yang mengajarkan itu dikatakan al-musnid, mudah-mudahan benar, dan itu tambahan amal bagi kita. Tetapi saya tidak belum pernah mendapatkannya, karena beberapa kitab yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i yang pernah dikaji, atau kitab kutubus sitah semuanya, saya belum pernah dapati ada itu. Ya, yang disebut dengan istidhar tadi. Iya, paham maksudnya. Cuma kita akan cek nanti. Kalau pertemuan selanjutnya kalau memang ada, saya akan sebutkan. Kalau tidak ada, maka kita juga akan terangkan. Nah, Allahu a'lam. Ada yang lain? Ya, cukup kiranya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kehadirannya. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan dalam beramal ibadah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.